الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar في ضوء الكتاب والسنة. تقدم يا إخوان، تقدم مجو. Dan tقدم dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar ahkamul hudud, hukum-hukum dalam menegakkan hukum al-had. Dan pada siang hari ini kita masuki bab yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-bab thani fi haddi zina. Bab yang kedua tentang hukum had bagi pelaku zina. Apa hukum di dalam syariat Islam dalam menegakkan seorang yang melakukan perbuatan zina. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifuz zina wa hukmuhu wa khuturatuh, definisi zina dan apa hukum melakukan perbuatan zina dan bahaya perbuatan zina tersebut. Yang pertama, ta'rifuz zina. Az-zina lughatan, yang dimaksud zina secara bahasa, yutlaqu ala wat'il mar'ati min ghairi 'aqdin syar'iyyin. Secara bahasa, penyebutan zina disebutkan untuk seseorang yang melakukan hubungan dengan seorang wanita tanpa dibangun di atas akad yang syar'i. Jadi hubungan di luar pernikahan, itulah zina. Wa 'ala mubasharati al-mar'ati al-ajnabiyyah, dan az-zina secara bahasa juga disebutkan untuk seorang yang mendatangi seorang wanita yang tidak halal baginya, wanita asing, baik dalam bentuk hubungan intim atau yang mengarah kepada hal tersebut. Ini secara bahasa. Wa syar'an, adapun yang dimaksud zina dalam pengertian syar'i, wat'ur rajuli al-mar'ata fil qubul min ghairil milki wa syubhatihi. Seorang lelaki yang melakukan hubungan dengan seorang wanita pada bagian kubulnya, yakni kemaluannya, min ghairi al-milk, tanpa dia memilikinya, menguasainya. Apakah status dia sebagai zaujah, sebagai istrinya, atau sebagai budak wanita, jadi hamba sahaya. Sebab yang diperbolehkan bagi seorang lelaki adalah mendatangi istri, demikian pula budak wanita. Selain dari itu, maka itu termasuk perbuatan zina. Min ghairil milk wa syubhatihi, dan tanpa syubhat. Tanpa syubhat. Kadang-kadang terjadi syubhat. Dia menyangka bahwa itu adalah hal yang dihalalkan. Namun ternyata tidak dihalalkan baginya. Disebabkan karena adanya syubhat. Maka itu tidak disebut perbuatan zina. Ada seorang menikahi seorang wanita. Terjadi akad nikah. Pernikahan secara resmi. Tidak lama kemudian tersingkap bahwa ternyata antara suami dengan istri tersebut ada hubungan persaudaraan persusuan. Ternyata kedua-duanya pernah disusui oleh seorang wanita yang sama. Maka mereka saudara sesusu. Saudara susu berarti tidak dihalalkan. Maka apa yang sebelumnya terjadi, bahkan sudah terjadi hubungan, mungkin saja sudah memiliki keturunan, belakangan ketahuan ternyata mereka saudara sesusuan. Maka ini wat'u syubhah. Adanya hubungan karena syubhat. Maka tidak disebut perbuatan zina. Tidak disebut perbuatan zina karena dia menyangka bahwa itu adalah wanita asing, tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada hubungan mahram. Dan adanya hubungan mahram diketahui belakangan. Atau seseorang dia mendatangi seorang wanita, dia menyangka itu istrinya. Setelah terjadi hubungan ternyata bukan. Mungkin disebabkan karena kondisi yang gelap dan yang semisalnya. Walhasil, apabila ada syubhat tertentu, maka syubhat itu menjadi penghalang untuk dikatakan bahwa itu adalah merupakan perbuatan zina. Au, sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud zina adalah fi'lul fahishati fi qubulin au dubur. Melakukan perbuatan keji baik pada bagian qubul, bagian kemaluan, atau bagian duburnya. Yang kedua, hukmu zina, az-zina muharram. Adapun hukum zina, zina adalah perkara yang diharamkan. Wa huwa min kaba'iriz dzunub. Bahkan termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar. Di qaulihi ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa la taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang seorang mendekati perbuatan zina. Artinya tidak diperbolehkan bagi seorang melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan zina. Oleh karena itu di dalam ayat ini diambil satu faedah yang para ulama menyebutkan satu kaidah yang berkaitan dengan saddu dzari'ah, menutup pintu, menutup celah. terjatuhnya seorang ke dalam perbuatan dosa. Yang dilarang bukan hanya perbuatan zina, tapi setiap jalan, setiap sarana yang menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan zina, maka itu diharamkan. Maka diperintahkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menundukkan pandangan, karena memandang itu bisa menjadi awal terjadinya perbuatan zina. Di dalam Islam diperintahkan untuk memisahkan antara kaum lelaki dan wanita, mengharamkan terjadinya ikhtilat, tercampur bauran, untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Di dalam Islam diharamkan berkhalwat, seorang laki berduaan dengan seorang wanita tanpa mahram, tanpa yang lain. Karena yang demikian dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan zina. Diperintahkan untuk menutup aurat. Seorang wanita diperintahkan untuk berhijab. Dan ketika berbicara dilarang untuk melembutkan suaranya, mendayu-dayu ketika berbicara. Karena ini semua, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, merupakan jalan-jalan yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan zina. Semuanya dilarang. Wala taqrabu az-zina. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina perbuatan yang sangat buruk, sangat keji, merusak nasab keturunan dan menghilangkan kehormatan seseorang, menyebabkan kehinaan di dunia, demikian pula di akhirat. Wali hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kala, dan berdasarkan hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ayyi dhanbi a'zam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang dosa apakah yang paling besar. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni engkau menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu dari makhluk engkau samakan dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah yang menciptakan kamu. Qultu thumma ay, aku bertanya kemudian, dosa apa lagi yang paling besar? Qala an taqtula waladaka khasyata ayyata'an ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Qultu thumma ay, kemudian dosa apa lagi yang paling besar? Qala an tazni bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina, perbuatan dosa yang sangat besar. Berzina dengan istri tangga lebih parah lagi, lebih besar lagi akibat dan dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Wa ajma'al ulama ala tahrimih. Dan para ulama sepakat tentang diharamkannya perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, khuturatu jarimati zina wa shana'atuha wa mafasiduha. Bahaya kejahatan perbuatan zina dan keburukannya serta kerusakan-kerusakannya. Az-zina min a'zamil jara'im wa ashna'iha wa aktsariha khataran 'ala al-afradi wal mujtama'at. Perbuatan zina merupakan kejahatan terbesar, kejahatan terburuk dan paling besar bahayanya terhadap individu, demikian pula terhadap masyarakat. Lima yatarattabu alaihi min ikhtilatil ansab. Termasuk di antara dampak buruk perbuatan zina terjadinya percampuran nasab. nasab keturunan. Sehingga di dalam Islam termasuk di antara perkara yang paling pokok, paling penting untuk dijaga dan dipelihara adalah masalah kehormatan. Masalah al-'irb wal ansab, nasab keturunan. Seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah dengan lelaki yang lain kecuali setelah habisnya masa iddah. Tujuan dari penetapan iddah bagi seorang wanita adalah agar terjadi istibrar rahim kandungan seorang wanita telah terbebas sehingga tidak ada lagi sisa dari lelaki sebelumnya, baru diperbolehkan dia menikah dengan yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan perbuatan zina yang tidak diikat dengan tali pernikahan, lalu kemudian seorang wanita didatangi oleh para lelaki naam yang fasik, hidung belang, yang merusak nasab keturunan tersebut, menyebabkan terjadinya ikhtilat, percampuran nasab, mimma yuaddi ila dhaya'il huquq 'inda tawaruts, dan ini menyebabkan terlantarnya hak-hak manusia seperti ketika saling waris mewarisi harta. Ini anaknya apa bukan? Ya. Ingin diwariskan kepadanya bukan anaknya. Ini kemungkinan anak orang lain. La ilaha illallah. Ya. Di luar status pernikahan yang sah ada keturunan, maka itu tidak teranggap sebagai anak bagi orang yang dianggap sebagai ayahnya. Karena di luar pernikahan. Nah, kemudian ketika ada seorang wanita melahirkan anaknya, tidak diketahui ini anak siapa. Walhasil ini menyebabkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Terlantarnya, tidak jelasnya harta warisan diberikan kepada siapa. Wadaya ta'aruf, dan hilangnya prinsip untuk saling mengenal. Wa tanasur alal haq, saling tolong menolong di atas kebenaran. Wa huwa sababun fi tafakkukil usrah, dan zina merupakan sebab kehancuran sebuah keluarga. Wa dhaya'il abna, terlantarnya anak-anak. Wa su'u tarbiyatihim, buruknya pendidikan mereka. Wa fasadu akhlaqihim, dan rusaknya akhlak-akhlak mereka. Siapa yang mengetahui kehidupan orang-orang kafir, kehidupan Eropa yang tidak punya aturan, maka dia akan mengetahui keindahan Islam. Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya hidayah menjadi seorang muslim yang mengerti tentang syariat yang bertujuan untuk memelihara kehormatan seorang hamba. Wa fihi ta'rirun bizawji, dan ini akan memperburuk seorang suami, melecehkan suami. Idh qad yantaju 'ani zina hamlu, karena akibat dari perbuatan zina seorang wanita akhirnya hamil akibat perbuatan zina, lalu dibiarkan sampai lahir anak ini tumbuh. Fayurabbi zawju ghayra ibnihi, sementara suaminya mendidik seorang yang bukan anaknya, yang bukan anaknya sendiri. Wa adraruhu katsiratun la yakhfa atharuha fil afrad wal mujtama'at, dan berbagai macam kemudaratan yang banyak yang tidak tersamarkan bagi kita pengaruhnya, baik dalam individu, antara satu individu dengan yang lain, demikian pula dalam hubungan bermasyarakat. Min daya'in wa inhilalin wa tafakkuk, dari keterlantaran dan kehancuran dalam kehidupan masyarakat. Lidza hadzara minhu al-Islam ashadda tahdzir. Oleh karena itu Islam sangat memperingatkan dengan keras bahaya dari melakukan perbuatan zina. Di samping itu pula terjadinya musibah, bencana, malapetaka yang menimpa umat. Termasuk di antara sebab terbesar ketika terjadinya pergaulan bebas. Tidak adanya batasan-batasan antara kaum lelaki dan wanita. Waliyadzubillah. Warattaba ala irtikabihi ashadda al-uqubah. Dan menyebutkan siksaan yang paling keras bagi seorang yang melakukan perbuatan zina. Kama sayati bayanuhu. Sebagaimana yang nanti akan datang penjelasan apa hukum di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pelaku zina. Sampai di sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Semoga memberi manfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Hafizakumullah.